بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Yang dihafal berapa hadis? Hah? Satu. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Masya Allah. MTF 70 anak. Luar biasa. Dafa dari Gresik, silakan membaca. Mana Dafa? Dafa. Hadi Banjarmasin. Affan. Pangkep. Oh, ini adiknya Abdai. Ya Allah, dihafalkan ya Afan. Hubbil haq. Hubbil haq Sidayu. Siapa ini? Hubbil haq. Hubbil haq bin Bakir. Oh, namanya Hubbil haq. Oh, Masya Allah. Cinta kebenaran. Mana dia? Hah? Dimintai ikut Darus Am ya? Ikut Darus Am, ikut menghafal bersama dengan yang lain. Auza'i. Ibad. Gresik. Mana Ibad? Oh, Gresik ya. Anu. Ihsan Gresik. Mana Ihsan? Sofi Gresik. Mana Sofi? Qais Tuban. Mana Qais? Oh, Tuban. Oh, tak pernah kelihatan di sana ya. Yusron Makassar. Mana Yusron? Oh, bin Mukhtar Mamuju. Masya Allah. Razan Makassar. Fahmi Balikpapan. Ada juga Balikpapan ya. Masya Allah. Naufal Palembang. Oh, Mas Naufal. Masya Allah. TMDF sekarang ya. Masya Allah. Soleh Mojokerto. Semangat menghafal ya. Ngocok guys. Menghafal guys. Fadil Bengkulu. Oh, Fadil. Masya Allah. Dari MTQ MTS sekarang ya. Mas Fadil Bengkulu. Rizky Sidoarjo. Oh Rizky. Mana kelas? Hah? Mana ya? Di situ satu aja dia. Sofi juga kan naik? Eh? Kan naik juga? Masya Allah, semangat Sofi. Yang gak naik semangat. Adi Ahmad Hidayatullah. Mas Adi, Masya Allah. Kembali kemari lagi ya. Fadl Ponorogo. Mana Fadl? Oh adiknya Mas Ahsan, Mas Haris. Ibrahim Cermi. Ada yang tertinggal ini. Manado, siapa yang di Manado tadi? Mu'ad. Ya Mu'ad kan naik? Hah? Oh tadi yang tadi, sekarang masuk. Oh, Masya Allah Mu'ad Manado. Yang semangat Mu'ad. Abinya antum teman saya loh. Abdurrahman Palembang. Mana Abdurrahman? Nah, jangan malu-malu Abdurrahman, menghafal ya. Berapa orang yang MTR 1? Hah? Berapa? 30. Tiga puluhan. Oh ya wis. Abdullah bin Arifin, Malang. Boleh, kenapa? Muhammad Zulkifli Firdaus, Gorontalo. Oh Gorontalo. Muhammad Zulha. Oh adanya Mas Munir, agak beda sedikit. Kalau Munir agak sedikit bengkak deh. Masya Allah. Zen. Muhammad Zimmi Mubarak. Muhammad Zimmi Mubarak. Adiknya siapa kamu? Adiknya siapa ya? Nah, adiknya Fatoni. Bilang dong. Masya Allah. Sekali-kali jadi imam ya. Insya Allah. Dia jadi imamnya. Kalau kasih imamnya Pangkalan Bun ya? Iya. Masya Allah. Dihafalkan Rimi. Rimi menghafal. Rimi Mubarak. Riko Kurnia Sandi, Sulawesi. Antun. Bude banget Masya Allah. Nah, khair Insya Allah. MDF semuanya menghafal. Sekarang kita kenalan dengan yang MTS 1. Yang syabab yang mana ini? MTS 70 orang. Hah? 70 ini di Lugo. 70 orang. Masya Allah. Din 1 masih 34. Din 2 22, din 3 18. 70 orang, masyaallah. Gimana ngapalnya? Ya Allah. Zidan. Zaidan Abdad. Tafadhol. Mana beliau tadi? Hah? Ini waktunya menghafal loh ini. Tadi ada di mana dia? Mana tuh Rahman? Turun dia. Hah? Pokoknya yang jamaah-jamaah dipanggil dulu ini kayaknya. Namanya Masya Allah ini. Wahid. Sakit. Allah yashfi tahur insya Allah. Zaka karangannya. Zaka. Namanya Zaka. Rabi. Oh, dan naik dua sekarang ya. Masya Allah. Wala Rabi Al-Sa'id. Kudamah. Mana Kudamah? Solo. Kudamah Solo. Ma'ruf Mustaqim. Ma'ruf Mustaqim. Kebumen. Masya Allah. Namanya luar biasa. Ma'ruf Mustaqim. M. Faqih Ngawi. Mana M. Faqih? Wah, jauh. Nggak kata wajahnya ini. Ismail Gemba. Doni Sumbawa. Dimas Purbalingga. Dimas. Ahmad Ridha Sidrap. Mau pula. Adnan Jinefuntu. Masya Allah. Ustaz Adnan. Alif Gorontalo. Alif, mana Alif? Afifuddin. Karanganyar, Masya Allah. Nama asli apa nama hijrah? Asli, Masya Allah. Nah, ada satu nama saya di sini. Abdullah PB. Apa PB ini? Oh, pangkalan pun. Ya Allah, ya Abdullah. Ahlan dan sahla. Kembali lagi. Yang betul Abdullah Kumai. Itu mestinya itu. Ya. Nah. Adi Tenggarong. Mana Mas Adi? Tenggarongnya mana? Tenggarongnya mana? Jana. Ya. Falah. Falah Solo. Mana Falah? Masya Allah Falah. Nah pikir gandeng sama masnya gitu. Khairul Anwar Solo. Kelihatan. M. Bintang. M. Bintang Palembang. M. Muhammad ya. Muhammad Bintang. Iya. Masya Allah. Muhammad Bintang. Panggil Bintang. Luar biasa. Ali. Ali. Ali Kroya. Mana Ali? Kumli. Masya Allah. Ali bin Saif. Masya Allah. M. Abjun. Siapa Abjun? Gorontalo. M. Abjun. Mana M. Abjun? Oh, apa sih Abjun? Luar biasa namanya. Miqdad. Ya Allah Miqdad. Kum ya Miqdad. Rif'at. Mana Rif'at? Aywa. Pokoknya yang abi-abinya ngomong sama saya tak panggili semua pokoknya. Rif'at Jember. M. Syura. Mana nih Muhammad Syura ini? Oh Masya Allah. Dari Sinjai. M. Rifai. Kolaka. Alvin. Fiolali. Ya. Maaf. Ini ada tiga Abdurrahman ini. Abdurrahman Bangil. Mana Abdurrahman Bangil? Ya, Abdurrahman Buton. Mana Abdurrahman Buton? Abdurrahman Malang. Mana tuh? Abdurrahman Bauzir, begitu mestinya. Belum hafal. Di anu, di fotokopi bukunya ya. Kalau enggak bisa beli gede, fotokopi. Yang penting pakai kitab. Hayr insyaallah. Ramadan Sitepu. Medan. Ramadan. Allah, ada Ramadan baru ini. Hayr insyaallah. Ghifari. Mana Ghifari? Ghifari berbalik ya. Masya Allah. Ini Brekif ini. Yang dari Qismul Lughah semua menghafal. Yang dari Qismul Lughah semuanya menghafal. Masya Allah. 70 ya. Ngapalkannya gimana ini 10? Oh iya ada Ukasha ini. Hamzah Lugo. Hamzah Berbes. Hamzah Berbes. Lain lah. Ya, Lugo. Hamzah Berbes. Antuk. Lain. Ada lagi. Apa itu? Hamzah Berbes. Oh, salah lagi Hamzah. Antum kelas berapa dah? UMD. Coba yang namanya Hamzah Berbes angkat tangan. Antum Berbes. Berbesnya mana? Tanjung. Dekat sama kan. Ya wis. Jaga her. Ada orang Berbes baru. Apa sih? Hah? Nah, duduk aja. Pengen tahu kok. Ada Hamzah baru di sini. Hamzah Berbes. Masya Allah. Tanjung aja. Fadhal. Qismuddin. Semuanya menghafal. Mm-hmm. Nanti diminta pekan depan menghafal semua ya. Seperti yang saya ingatkan, Darus Bukhari dan Darus Jami'us Sahih menghafal. Barakallahu fikum. Semua MTF 1 lughah semuanya harus menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-Imam Amirul Mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahih. Bab qawlillahi ta'ala. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di Al-Hajj ayat yang ke-27. Allah mengatakan dalam firman-Nya, dalam petikan ayatnya, ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiqa liyashhadu manafi'a lahum. Yang artinya, ya'tuka rijala, mereka datang kepadamu sambil berjalan kaki. Rijalan wa 'ala kulli dhamirin, dan mereka juga datang menaiki semua dhamir. Dhamir itu unta. Unta-unta yang sudah berotot, yang sudah kuat, yang sudah diidmar. Yakni mereka datang melaksanakan ibadah haji sambil menaiki kendaraan. Unta-unta kuat yang bisa menyampaikan mereka ke tempat tujuan. Dhamir naqah. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Mereka semua datang dari setiap fajjun. Fajjun makna asalnya disebutkan nanti adalah at-tariqul wasi'ah. Jalan yang luas. Jalan yang luas. Nanti akan disebutkan sama Al-Bukhari setelah itu. Dan yang dimaksudkan di sini ialah baladun ba'id. Negara yang jauh, tempat yang sangat jauh. Jadi ya'tina min kulli fajjin 'amiq, mereka semua berdatangan dari seluruh penjuru negeri-negeri yang sangat jauh. Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan kemanfaatan-kemanfaatan bagi mereka. Kemanfaatan di sini meliputi dua perkara. Kemanfaatan diniyah, manfaat-manfaat terkait dengan agama. Mereka bisa beribadah di tanah suci, mendapatkan keutamaan-keutamaan tempat dan waktu beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, kemanfaatan duniawiyah. Kemanfaatan-kemanfaatan duniawiyah. Di sana terjadi yang namanya jual beli, ada yang menjual, ada yang membeli, mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi dari usaha-usaha tadi, dan yang lain-lainnya dari berbagai macam kemanfaatan yang ada. Qala rahimahullahu ta'ala fijajan, lafad fijajan ay at-turuqul wasi'ah, jalan-jalan yang luas. Sehingga makna fajjun, fijajun, itu makna asalnya adalah at-tariqah al-wasi'ah, jalan yang luas. Namun yang dimaukan dalam ayat ini ialah al-baladul ba'id, negeri yang sangat jauh. Baik. Bab ini barakallahu fikum disebutkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah dalam kitabul hajj. Dalam kitabul hajj, untuk menjelaskan bahwasanya ar-rahilah laisat min syarti wujubil hajj. Ar-rahilah laisat min syarti wujubil hajj. Kendaraan bukan termasuk syarat wajibnya haji. Kendaraan namanya rahilah, kendaraan itu bukan syarat wajibnya haji. Baik, sebagai bantahan kepada sebagian pihak yang mempersyaratkan harus naik kendaraan. Harus naik kendaraan. Adapun seseorang yang berjalan kaki maka tidak terkena kewajiban haji. Barakallahu fikum. Ayat ini khonatina azzakumullah, untuk perhatikan, menjelaskan kepada kita tentang kebolehan berhaji dengan berkendara juga dengan jalan kaki. Ya tukari jalan, jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, berkendara. Barakallahu fikum. Itu intinya. Saya ulangi lagi, ini bab menjelaskan kepada kita bahwasanya berkendara atau naik kendaraan itu bukan termasuk syarat wajibnya haji. Ini bantahan bagi kepada sebagian pihak yang menyatakan orang yang berjalan kaki ketika haji maka tidak wajib haji atasnya. Baik. Kita baca hadis yang dibawakan sama beliau, nanti akan tersebutkan insyaallah masail-masailnya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ahmad ibnu Isa. Naam, Ahmad ibnu Isa Al-Misri. قال حدثنا ابن وهب namanya Abdullah ibn Wahb Al-Misri, dia juga orang Mesir. An Yunus an ibn Shihab, Yunus yang meriwayatkan dari ibn Shihab adalah Yunus ibn Yazid Al-Aili. Yunus ibn Yazid Al-Aili termasuk rawi yang kuat, cukup kuat di dalam meriwayatkan hadis dari ibn Shihab. Min athbatin nas ibn Shihab, Yunus ibn Yazid Al-Aili. An ibn Shihabin, ibn Shihab namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri. Abu Bakar dikenal dengan Az-Zuhri, Imam Zuhri juga dikenal dengan Imam ibn Shihab. Anna Salim ibn Abdullah akhbarahu, bahwasanya Salim bin Abdullah memberitakan kepadanya. Wa Salim bin Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Salim ini putranya Abdullah bin Umar. Anna ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, bahwasanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata. Ibn Umar namanya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi. Qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarkabu rahilatahu bi dhil Hulaifah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki hewan tunggangannya, kendaraannya di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu miqatnya orang Madinah. Namanya Dzulhulaifah. Sekarang dibangun masjid namanya Masjid Dzulhulaifah. atau dikenal dengan sebutan Masjid Syajarah, dikarenakan banyak pohon-pohonnya. Juga dikenal dengan sebutan Bir Ali atau Abyar Ali. Kata Ibnu Umar, aku pernah melihat Rasulullah SAW naik kendaraannya di Dzulhulaifah, di miqatnya orang Madinah. Thumma yuhillu, kemudian beliau berihlal. Ihlal itu melafalkan niat ihramnya. Kalau mau umrah mengatakan labbaikallahumma umratan, itu namanya ihlal. Kalau kau ingin haji, berangkat ibadah haji, dan dia adalah haji tamattu atau haji qiran, dia mengatakan labbaikallahumma umratan wa hajjan. Digabungkan dua lafaz tadi. Kalau dia berangkat untuk haji ifrad saja, dia mengatakan labbaikallahumma hajjan. Hanya semata-mata haji. Kalau ifrad itu hanya haji. Kalau qiran dan tamattu itu menggabungkan dua amalan, umrah dan haji. Kalau umrah saja, ya Allah jalla baikallahumma umratan. Itu namanya ihlal, melafalkan niat ihramnya. Beliau berihlal hatta tastawiya bihi qa'imatan, hingga tegaklah kendaraan tadi berdiri bersama dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi. Ibrahim bin Musa Ar-Razi Al-Hafiz, dikenal dengan Al-Farra As-Saghir. Dikenal dengan Al-Farra As-Saghir. Al-Farra termasuk ulama lughah. Ini dikenal dengan Saghir. Al-Farra As-Saghir Ibrahim bin Musa Ar-Razi Al-Hafiz. قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي. Siapa ini? Al-Walid yang meriwayatkan dari Al-Auza'i, siapa namanya? Al-Walid ibnu Muslim Asy-Syami. Namanya Al-Walid ibnu Muslim Asy-Syami, dia orang Syam. Thiqatun, rawi yang thiqah, tapi dia mudallis. Dia suka menyamarkan hadis, terutama dari Al-Auza'i. Dan tadlisnya parah. Dalam ilmu mustalah dikenal dengan mudallis tadlis taswiyah. Riwayat dia diterima kalau dia mengatakan haddatsana fulan, haddatsana fulan dua kali pada gurunya dan guru-gurunya. Kalau dia mengatakan an fulan, dhaif. Atau mengatakan haddatsana fulan an fulan, dhaif. Harus dua-duanya, haddatsana fulan qala haddatsana fulan, atau haddatsana fulan sami'tu fulanan. Al-muhim sharih tegas dengan tahdits atau dengan sama' atau dengan ikhbar. Di sini beliau mengatakan qala haddatsana al-Auza'i qala sami'a ata an yuhaddits. Berarti aman dari tadlisnya Al-Walid. Baik, Al-Walid wa Al-Walid ibnu Muslim Asy-Syami. Beliau muridnya Al-Auza'i. Qala haddatsana Al-Auza'i. Siapa namanya Al-Auza'i? Siapa namanya Al-Auza'i? Ya Allah, ayyuhal muhaddithun. Mana ahli hadis kita ini? Al-Auza'i namanya siapa? Mana yang ada angkat kepala ini? Di belakang semua ini ya, jin-jinnya. Masya Allah. Masya Allah, Al-Auza'i, Al-Auza'i. Kok hilang semua kepalanya itu? Tegak. Waduh, ini semuanya. Saya sudah rabun dengan tidak nampak dari jauh. Masya Allah. Yusuf Al-Auza'i masmu. Kunyahnya Abu Amr. Nah, Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Tayyib Abu Amr Abdurrahman ibnu Amr Al-Auza'i, imam ahli Syam fi asrih. Beliau imam tokohnya orang Syam pada masanya. Beliau sempat punya madhab namanya madhab Al-Auza'i. Thumma qarab, terus hilang peredarannya. Barakallahu fikum. Sehingga masih ada madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Namun beliau disebut di buku-buku fikih oleh para ulama Al-Auza'i, imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Qala sami'a Ata'an yuhadith, belum mendengarkan Ata' menyampaikan hadith. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ata' adalah Ata' bin Abi Rabah Al-Makki. Beliau termasuk ulama Makkah pada masa itu, murid para sahabah yang terkemuka, muridnya Ibnu Abbas, muridnya Ibnu Umar, muridnya Jabir bin Abdullah dan yang lainnya. Beliau adalah seorang maula, seorang budak dari keluarga budak. Di satu sisi secara fisik juga cacat, namun Allah Azza wa Jalla muliakan beliau dengan al-ilm, dengan ilmu. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, sehingga syaraf al-haqiqi, keutamaan yang sesungguhnya adalah syaraful ilmi, keutamaan ilmu syar'i. Dengan ilmu itu seseorang insan akan naik martabatnya melebihi orang-orang yang mulia nasaban wa jasadah, yang mulia secara nasab dan secara jasad. Beliau sangat disegani oleh para penguasa-penguasa ketika itu. Ada Ata' bin Abi Rabah. Qala yuhadith, menyampaikan hadith. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau seorang sahabat Ansar, Al-Ansari. Beliau mengatakan anna ihlala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Dzulhulaifah, bahwasanya ihlalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Dzulhulaifah atau dari Dzulhulaifah, hina stawat bihi rahilatuhu, ketika kendaraannya sudah sempurna berdiri membawa beliau. Jadi beliau naik kendaraan, sudah kendaraannya berdiri dengan sempurna, baru beliau berihlal. Apa itu ihlal ikhwan? Melafalkan niat ihramnya. Kalau umrah mengucapkan labbaikallahumma umratan. Kalau dia haji tergantung hajinya. Kalau haji tamattu atau qiran yang menggabungkan dua amal, maka dia mengatakan labbaikallahumma umratan wa hajja. Kalau haji ifrad saja labbaikallahumma hajjan. Rawahu Anas bin Abbas, juga diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an dan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yani tentang masalah bahwasanya ihlalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Hulaifah ketika kendaraannya sudah sempurna berdiri. Itu diriwayatkan dari Jabir dan juga dari Anas dan juga dari Ibnu Abbas. Dan akan disebutkan hadis masing-masing pada bab-bab yang setelahnya insyaallah taala. Titik. Baik, pada hadis ini barakallahu fikum ada beberapa pembahasan yang ingin diangkat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang pertama ialah bahwasanya berkendara atau menaiki kendaraan bukan termasuk syarat wajibnya haji. Bukan termasuk syarat wajibnya haji. Paham ya? Kenapa Allah mengatakan dalam ayat di atas, ya'tuka rijalan, mereka datang kepada engkau ya Allah dalam keadaan rijalan, berjalan kaki. Berarti haji dengan jalan kaki juga boleh, tidak harus dengan kendaraan. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi jangan mengatakan, oh, saya enggak punya kendaraan, maka saya enggak wajib haji. Bisa jalan enggak? Bisa. Jauh enggak? Ya dekat saja wong di orang sana. Maka tetap terkena kewajiban haji walaupun dengan jalan kaki. Yang kedua adalah pembahasan di kalangan para ulama. Ayyuhuma afdal fil hajj? Ar-rukub amil mashy? Pembahasan di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal untuk haji? Naik kendaraan ataukah jalan kaki? Baik. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat, barakallahu fikum, al-mashyu afdal. Al-mashyu afdal, jalan kaki itu lebih afdal. Ini pendapat Ishaq bin Rahawai rahimahullah dan yang lainnya. Dikatakan al-mashyu afdal, berjalan kaki ketika haji itu lebih afdal. Argumentasinya adalah ayat di atas Al-Hajj ayat yang ke-27, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Pada ayat di atas yang pertama kali disebutkan adalah jalan kaki, baru yang kedua naik kendaraan, berarti lebih afdal. Dipahami? Itu argumentasinya. Alasan yang kedua ialah lima fihi minal masyakah. Lima fihi minal masyakah. Wal ajru ala qadril masyakah. Yang kedua alasannya adalah dikarenakan jalan kaki itu lebih letih, gitu ya. Ya capek, ya letih, ya capek, ya pegel. Yang namanya al ajru ala qadril masyakah, dan yang namanya pahala itu sesuai dengan kadar keletihannya, gitu ya. Itu yang kedua. Jadi dikatakan jalan kaki itu lebih capek, lebih letih, lebih melelahkan, maka lebih afdal, sebab yang namanya pahala itu sesuai dengan kadar capeknya. Semakin capek semakin besar pahalanya. Ini pendapat yang pertama. Barakallahu fikum. Lebih afdal jalan kaki. Jadi kalau antum dari Indonesia jalan kaki sampai ke Tanah Suci, wallahu a'lam berapa tahun nyampenya ya. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, ar-rukubu afdal. Ar-rukub afdal. Berkendara atau menaiki kendaraan itu lebih afdal untuk haji. Itu lebih afdal. Ini pendapat jumhur fuqaha. Demikian dinukil oleh Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah. Ini pendapat jumhur, mayoritas ulama fuqaha. Demikian dinukil oleh Ibnul Munzir rahimahullah. Apa alasannya? Apa hujahnya? Hujahnya ialah perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam dua hadis. Yang pertama hadis Abdullah bin Umar yang tadi kita baca. Yang kedua hadis Jabir bin Abdullah, bahkan hadis Anas dan Ibnu Abbas. Hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah semuanya menunjukkan Rasul naik kendaraan. Ya, kayak gitu ya. Beliau naik kendaraan. Naik kendaraan dari Dzulhulaifah terus berihlal. Barakallahu fikum. Berarti itu lebih afdal karena Rasul memilih kendaraan. Apa yang beliau kerjakan itu lebih afdal. Gitu. Dipahami ya? Alasan yang kedua ialah dikarenakan naik kendaraan itu banyak kemanfaatan. Naik kendaraan itu banyak kemanfaatan. Di antaranya, satu, meringankan, tidak membuat capek, sehingga dia bisa gunakan tenaganya untuk berdoa, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, lebih cepat sampai, kan gitu ya, sehingga lebih cepat dia ke tanah suci. Barakallahu. Hada wa hada. Ada yang mengatakan jalan kaki afdal, ada yang mengatakan berkendara lebih afdal. Yang rajih barakallahu fikum dalam bab ini adalah annahu yakhtalif bi ikhtilafil ahwali wal ashas. Annahu yakhtalif bi ikhtilafil ahwali wal ashas. Ini berbeda-beda tergantung kondisi dan orangnya. Ini berbeda-beda tergantung kondisi dan orangnya. Jadi kalau orangnya jauh dari tanah suci, mana lebih afdal? Naik kendaraan. Nah, katakan antum orang Indonesia, apalagi antum dari Papua sana, antum mau berhaji ke tanah suci jalan kaki, luar biasa ya, Pak. Nggak nyampe-nyampe. Pak, untuk kondisi kita yang jauh dari tanah suci, maka ar-rukubu afdal. Jalan kaki lebih afdal. Naik dari lebih afdal. Berkenal lebih afdal. Juga ketika sampai sana nanti, ketika kita mengerjakan manasik haji, ketika kita kondisinya lemah, tidak kuat, fisiknya kurang memadai, maka berkenal lebih afdal. Karena memudahkan dia dan meringankan dia, barakallahu. Adapun kalau dianya dekat dengan tanah suci, kondisinya dia kuat, fisiknya sehat, maka al-masyu afdal. Al-muhim, semuanya boleh. Mau naik kendaraan, silahkan. Mau jalan kaki juga silahkan. Terutama ketika manasik haji. Ketika manasiknya, mau naik kendaraan silahkan. Mau jalan juga silahkan. Sesuai dengan kemampuan masing-masing dan kondisinya masing-masing. Dikarenakan semuanya ada dalam nas. Jalan kaki ada dalam nasul Quran, naik kendaraan ada dalam nasul Quran, dan contoh Nabi kita Muhammad SAW. Dipahami insyaAllah ya? Ya, ada maksud. Yang ketiga ialah bahwasanya al-ihlal minal miqat. Ihlal, niat ihram itu dilakukan di miqat. Di miqatnya masing-masing. Miqat di sini miqat makani, tempat memulainya orang umrah atau haji. Orang Madinah, Dhul Hulaifah, orang Indonesia dan yang sejalur ya lam-lam. Nanti ada lagi yang di Juhfah, Qadar Manazil, Datu Irkin dan yang lain-lainnya. Jadi ihlal itu harus dari miqat. Ini merupakan kewajiban haji. Merupakan kewajiban haji dan kewajiban umrah. Ihlal harus dari miqat. Barang siapa yang memulai ihlalnya sebelum miqat, maka dikatakan makruh. Dikatakan makruh sebab belum waktunya, belum tempatnya. Maka ketika nanti di miqat baru mengulangi lagi ihlalnya. Barang siapa yang ihlalnya melampaui miqat, lewat miqatnya baru ihlal, maka dia berkewajiban kembali lagi. Harus kembali lagi. Kalau enggak bisa kembali lagi, maka terkena dam. Terkena dam, ini pendapat jumhur fuqaha. Tahu dam? Dia harus menyembelih hewan sebagai gantinya. Seekor kambing atau bersyarikat pada sapi atau unta untuk 7 orang. Kalian kena dam. Dam itu dari kata-kata damun, artinya apa? Darah. Harus menumpahkan darah. Yakni menyembelih hewan, kambing atau syarikat para sapi untuk pengganti daripada amalan wajib yang dia tinggalkan. Dipahami ya? Saya ulangi lagi. Ihlal harus dari miqat. Ihlal harus dari miqat. Antum mengatakan labbaik Allahumma umratan labbaik Allahumma umrah wa hajja, labbaik Allahumma hajja, dari miqat. Yes, itu sunnahnya di sini, ikhwan. Ini merupakan kewajiban haji dan kewajiban umrah. Barang siapa yang ihlal sebelum miqat, miqatnya misalkan antum di pesawat ya lam-lam, antum masih sampai di Kolombo, labbaik Allahumma umratan. Nah, terlalu gasik gitu. Nah, kecepatan. Dikatakan makruh, khilaful aula. Bahkan nanti ketika sampai di miqat harus mengulangi lagi ihlalnya, labbaik Allahumma umratan. Dipahami? Yang berikutnya, ketika ada orang yang ihlalnya melampaui miqat, sudah nyampe di miqat, sudah di pesawat, sudah turun di Jeddah, atau dari Madinah melampaui Dzulhulaifah, maka dia punya kewajiban kembali lagi, harus balik, balik lagi ke miqat untuk menyampaikan ihlal. Dipahami ya? Kalau dia balik, la sya'alih, maka dia tidak ada kewajiban apapun. Tapi kalau dia tidak bisa balik, maka terkena apa tadi kan? Terkena dam, nyembelih kambing atau syarikat para sapi, nanti dibagikan kepada fuqara wal masakin di kota Mekah. Dipahami? Ini pendapat jumhur fuqaha, terkena dam. Masalah yang berikutnya, ihlal itu dilakukan ketika di atas kendaraan. Ya, lafaz ihlal dilakukan ketika sudah di atas kendaraan. Baik, ini ikhwan menjelaskan kepada kita tentang apa-apa atau amal-amal yang dikerjakan di miqat. Amal-amal yang dikerjakan di miqat. Miqat ini barakallahu fikum, miqat makani adalah start. Ya, orang memulai ibadah umrah atau ibadah umrah dan haji. Yang dikerjakan di miqat adalah mandi ihram. Mandi-mandi, potong kuku, potong kumis, potong bawah, enggak boleh potong jenggot. Albin bersih-bersih. Sebersihnya. Kemudian menggunakan minyak wangi di badan dia, segala macamnya, bukan di baju ihramnya. Bagi laki-laki. Setelah itu dia menggunakan baju ihram. Perempuan baju biasa, namun tidak boleh menggunakan kaos tangan, tidak boleh menggunakan cadar yang diikatkan di mukanya. Bebas, lebih awal yang gelap, tidak harus putih. Tayib, yang laki-laki hanya dua helai kain ihram, satu disarungkan, satu diselimutkan. Arakulah itu. Nah, sudah. Untuk di miqatnya Madinah, khusus di Madinah, di sana dianjurkan melakukan sholat dua rakaat, namanya dua rakaat di Wadi Aqiq. Itu dikatakan dalam disebutkan dalam hadis, Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk sholat di Wadi Aqiq, dikatakan Wadi Mubarak, lembah yang berkah. Wadi Aqiq lokasinya sekarang ini sudah masuk di perluasan Masjid Dzulhulaifah. Sehingga khusus untuk orang Madinah dan yang ambil miqatnya orang Madinah, ketika di miqat mengerjakan sholat dua rakaat dengan niat sholat dua rakaat di Wadi Aqiq. Sunnah. Adapun di tempat-tempat yang lain tidak ada sunnahnya sholat dua rakaat untuk ihram, sebab hadisnya dhaif, al hadithu dhaif. Tidak ada sunnahnya sholat dua rakaat sebelum ihram. Paham ya? Jadi selain Madinah tidak ada sholat. Setelah itu dari masjid menuju ke kendaraan itu dianjurkan untuk memperbanyak takbir, tasbih dan tahmid. Dan akan disebutkan hadisnya insyaallah taala. Tasbih, takbir dan tahmid dari masjid menuju ke kendaraan itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ikraskan suaranya untuk laki-laki. Untuk perempuan lirih. dari masjid Dzul Hulaifah atau miqat menuju ke kendaraan. Dikatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terus sampai kendaraan. Begitu naik di kendaraan, kalau sekarang itu naik bus ya, naik bus atau yang lainnya, begitu naik kendaraan sudah masuk semuanya sempurna, dianjurkan menghadap ke arah kiblat. Umumnya sunnah menghadap ke arah kiblat. Begitu kendaraan mulai bergerak, membaca ihlal. Kalau umrah, apa bacaannya? Labbaik Allahumma umratan. Kalau haji, tamattu dan qiran, apa bacaannya? Labbaik Allahumma umratan wa hajja, digabung. Kalau dia haji ifrad saja, namanya membacanya labbaik Allahumma hajjan. Sudah? Kalau dikhawatirkan nanti ada halangan-halangan, gangguan-gangguan di jalan yang membuat dia enggak bisa melaksanakan umrahnya atau hajinya, maka disunnahkan istirab, melafalkan syarat. Dia mengatakan Allahumma mahalli haitsu habastani. Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku ketika engkau menahan aku di situ. Atau dengan membaca Allahumma in habasani habisun famahalli haitsu habastani. Ya Allah, kalau ada yang menghalangi aku menuju ke tanah suci, ke Ka'bah, maka tempat tahallulku di tempat engkau menahan aku. Ini fungsinya ketika ada halangan, entah ada perang atau ada apa gitu, enggak mungkin antum tembus ke Mekah. Kalau antum membaca ini, maka antum langsung tahallul. Langsung tahallul, gundul, bisa pulang. Tapi kalau tidak membaca ini, maka harus menunggu sampai bisa masuk sana dan sampai mengerjakan manasiknya. Dipahami? Ini kalau khawatir ada gangguan. Allahumma mahalli haitsu habastani. Ini jalan ya, sambil sopirnya bawa kendaraannya. Terus membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal muluk. La syarika lak. Terus dibaca sampai Mekah. Sampai antum memulai tawaf. Baru bantu talbiyah. Jangan lupa membaca doa safar ketika berkendara barakallahu. Itu yang dilakukan di miqat. Paham dah ini? Untuk masalah mandi-mandi, bersih-bersih dan segala macam bisa dilakukan di hotel. Itu pada waktu demikian. Karena kalau di miqat dengan jumlah jamaah yang banyak dan kepadatan padatnya jamaah yang lainnya memakan waktu. Maka bisa dikatakan di hotel. Di hotel sudah menggunakan baju ihram, dari hotel menuju ke miqat, sampai di miqat mengerjakan tadi. Kalau dia di Dzul Hulaifah langsung masuk masjid, kerjakan satu rakaat dengan niat dua rakaat di wadi akik. Selesai langsung dia menuju ke kendaraan dengan membaca tasbih, tahmid dan takbir dengan suara yang keras. Subhanallah, alhamdulillah, akbar, terus sampai ke kendaraan. Itu naik semuanya menghadap ke arah kiblat sambil membaca ihlal labbaik Allahumma umratan. Kalau khawatir enggak bisa tembus ke Mekah, dia mengucapkan Allahumma mahalli haitsu habastani, terus talbiyah labbaik Allahumma labbaik, berangkat. Gitu ya. Intinya adalah ihlal itu dikerjakan ketika di atas kendaraan. Bukan di masjidnya. Bukan di masjid, bukan di masjid ramai-ramai mengatakan labbaik Allahumma umratan di masjid. Ini khilafu sunnah, menyelisihi sunnah. Yang betul di atas kendaraan. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Cuplikan-cuplikan dikarenakan babnya juga cuplikan-cuplikan. Sementara yang kita bahas ialah yang di miqat. Barakallahu fikum. Nah, adapun hadis yang bab yang berikutnya akan lebih menjelaskan tentang masalah bolehnya berhaji berjalan kaki. Barakallahu fikum. Insyaallahu taala akan dibahas pada kesempatan yang berikutnya. Hadisnya pendek-pendek, antum hafalkan dua-duanya ya. hadits Abdullah bin Umar dan hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumah. Hafal dua hadits sunnah, hafal satu wajib. Nakrafi ila huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa qalu hamidakumullah.